Suro-suro pasal 14. Ringata Ikonium na jadi wo umo na simbayu Evanuapa to na jadi ringata Antiokia itu. Paulus bo i Barnabas na lau wo uri sapo mpodade to Yahudi. Pade risetu ira no tesa-tesa katau sampe na dea tau to Yahudi bo tau-tau da'a to Yahudi nom para saya Yesus. Tapi tau-tau to Yahudi to da'a madota mempara saya Yesus, nompaka pane rara tau-taun tanina, da'a to Yahudi, sampe naraumpu urara ira rijai to pompara saya ipue Yesus. Sabana itu, i Paulus bo i Barnabas, nasae ne to'o risetu. Ante kabia, ira nompatolele kareba ipue. Pade ipue mboto, nombavai kuasa ka ira, nompovia kabaraka-kabaraka, ante tandai-tandai toni poguma, ala mantakono tesa ira eva tove belona etu. Tapi tau-tau riara ngata etu, nosi eva mbotomo sambaa-bo-sambaa. Naria to nosinjabinga kato Yahudi, to daa nompara saya, pade naria vou nosinjabinga ka i Paulus bo i Barnabas. Pade nosintuvumo tau to Yahudi, ante to panggeniaka ira, nosangganingani ante tau-taun tanina da'ato Yahudi, mompandasa pade mombarempe i Paulus bo i Barnabas itu ante vatu. Tapi, ira romba'a nangginjani nia itu, sampe ira nalai mpakari bagia Likaonia. Itu mo ringata Listra, ngata Derbe, pade ringata ngatan tanina ribagia itu. Pade risetu vo'u, ira nompatolele katau kareba belo. Ringata Listra, naria sambaa langgai, kadana na punggu mami ngari pesuvuna. Ia da antoto namala nolumako, sabana na lentempu ukadana. Tau etu nekatoko risetu, nangepe tesa i Paulus. Tempo i Paulus nanggita tau etu, ninjanina tau etu nompara sayang puu, sampe ia mamala rapakabelo. Jadi i Paulus nanggita ia, pade nanguli ante suara namangga. Pekanggore pakanua. Sangga nangepe etu, nekanggore mo topunggu etu nasalisa. Pade numpamula nolumako risetu. Sangga nikitan tau dea risetu, nuapa tonikavia i Paulus, nongare mo ira ante basa iramboto, toniuli basa Likaonia. Nadau mo via kaviata ri dunia, nolenjem po manusia. Niuli ira i Barnabas, i amo viata Zeus. Pade i Paulus viata Hermes, apa i amo topotesa. Naupu etu, naratamo topanggeniaka baruga viata Zeus, tonaria risavaliku ngata etu. Ia nanggeni japi-japi pomava, ante vunga-vunga mpakariboba ngata etu, sabana ia ante todea etu, madota mombasomba i Paulus bo i Barnabas etu. Sangga niepe i Paulus bo i Barnabas, nuapa patuju taudea etu, niseka iramo pakea iramboto, ante nasusampu urara, sabana taudea etu, madota mombasomba ira. Nangovamo iram pakarita tongon taudea etu, pade nongare nombatagi todea etu, ivei. Sampai subu, ne komi mombasomba kami. Kami ei manusia biasa vo, eva komi. Kami naratarisei, mempatolele kareba belo ka komi. Ala komi mempalasi ada komi, mepue ka viata-viata ei, pade marata rijai ala talato na tubuna. Ia moto nompa jadi langi bo dunia, bo tasi, pade pura-pura tonariari arana. Tempo no kolu, ala tala nompa lamba pura-pura manusia, na tubu nantuki dota iramboto. Naupo ivetu, bate-bate na naria po via na tona belo, eva tandai tonon pakanoto kakita, ia mo ala tala. Nivain kakita ujang garilangi, pada nivain na isi panggabiata, ane naratan toan. Nivain na voka kita panggoni, pada nivain na voka dambarara. Nau pasuro-suro etu nombatagi ivetu, sakedi-sakedi pa daana mala ira mombata amaka taudea mombasomba ira. Naupu etu, naratamo barasaku yang ba'a tau to Yahudi, garingata Antiokia ribagia Pisidia, bong garingata Ikonium. ira nantanara tau dea rilistra etu ala ira vo'u mangeva i Paulus. Pada ira nombarempe i Paulus ante watu, pada ia niumbunjai iram pakarisa waliku ngata. Niuli ira namatemu iang. Tapi, tempo topom para saya risetu nekanggore nantatiku ia, nembangu bali ia, pada nesua vo'umo ia riarangata. Pada nayo, tonailena, nalaumo iam pakaringata derbe, mpasang gani-gani ante i Barnabas. Ringata derbe, i Paulus bo i Barnabas, nompatolele kareba belo, pada risetu nadea tau nompara saya ipue Yesus. Naupu etu, nanjilimo ira rombaam pakaringata Listra. Padenggari setu, nalaumo iram pakaringata Ikonium, padem pakaringata Antioquia ribagia Pisidia. Ringata ngata etu, ira nompaka ro rara topong para saya ipue Yesus. Niuli ira. Kita kana maroso mompara saya ipue Yesus. Ne emo kang gaura. Kita kana mombarasai madea susantani moruru. Pade mamala kita mesua riara peparentan wala tala. Pade ringata ngata etu, i Paulus bo i Barnabas, nangonggotaka topanggeniaka topanggeniaka topompara saya ipue Yesus. Ira na puasa bono sambaya kato panggeniaka topanggeniaka etu, ala ira raporoa ipue toni para saya ira. Naopu etu, napolamo i Paulus bo i Barnabas, nombaliunaka bagia Pisidia, sampe narata ribagia Pamfilia. Pade naupu ira nompatolele tesa nu alatala, ringata Perga, notuamo iram pakaringata Atalia, rivivintasi. Garisetu, ira nesavisakaya bete, manjilim pakaringata Antioquia, ribagia Siria. Ringata etumo, ira nokolu niposambayan topompara saya ipue Yesus, ala-ala tala memporoa ira, riara panggavia, tolako nipakaopu ira vei-vei. Sangga narata ringata Antioquia, nipasiromu ira topom para saya risetu. Pade nitesa iramo, pura-pura nuapa to nipovia alatala niposabana ira. Nitesa ira vo'u, ivenu alatala nomba vailoga, katau-tau da'ato Yahudi, mompara saya Yesus. Pade nasaemo i Paulus bo i Barnabas, neto'o ringata Antioquia, nosangganinggani ante topom para saya ipue Yesus risetu.